فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membaca beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam bab bayan kathrati turukil khair, yang menjelaskan di dalamnya bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Dan insyaallah ta'ala kita kembali akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala dalam bab ini. Kita masuk ke hadis yang ke-19, di mana Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala beliau mengatakan anhu qala, darinya juga beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu law sadaqah. Tidaklah seorang muslim dia menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan darinya lahu sodakah, maka untuknya itu sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sodakah, dan sesuatu yang dicuri darinya maka untuknya pula itu sedekah. Wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Dan tidaklah seorang pun itu menguranginya, mengambil sesuatu darinya, melainkan untuknya itu adalah shadaqah. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat beliau juga, dalam riwayat yang lainnya, fala yaghrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman fayakulu minhu insan wala dabbah wala tair illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman, suatu pohon, ya, yang kemudian seseorang itu memakan darinya. Ya, demikian pula hewan, burung memakan sesuatu darinya, melainkan untuknya itu sedekah hingga hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat beliau juga, La yaghrisu muslimul gharsan wa la yazra'u zar'an. Tidaklah seorang muslim itu menanam pohon dan tidaklah menanam suatu tanaman. Fa ya'kulu minhu insan wa la dabbah wa la syai'un illa kanat lahu shadaqah. Kemudian seseorang itu makan darinya, ya, demikian pula hewan ataukah sesuatu apapun yang memakan darinya, dari tanaman tersebut, dari pepohonan tersebut, hasilnya illa kanat lahu shadaqah, melainkan untuknya dia itu mendapatkan sedekah, ya, baginya itu adalah merupakan shadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayatin Anas, semuanya itu keduanya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan annahu yanbaghi lil mu'min, bahwasanya sepastinya, sepantasnya bagi seorang mukmin antakuna lau himmatun aliyah, itu memiliki himmah, kesemangatan yang tinggi. Wa an yastaghfira minal khairat, ya, dan ya memiliki kesemangatan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, wal amal salihat, dan amalan salih. Tidak mencukupkan dengan sesuatu yang sedikit dari kebaikan. Bal yajtahidu fil istighfar minal khairat. Akan tapi semestinya seorang mukmin itu memiliki kesungguhan untuk memperbanyak yang namanya kebaikan. Wa musta'tilu ada ketaatan. Kenapa demikian? Karena yang demikian itu akan semakin menambah pahalanya, ajrnya. Li'anna dzalika yazidu fi thawabi wa ajrihi wa rif'ati darajati. Karena dengan seseorang memperbanyak kebaikan, bersegera dalam ketaatan, itu semuanya akan menambahkan pahala dan ajrnya serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya seorang mukmin, seorang muslim untuk senantiasa memperbaiki yang namanya kebaikan. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, membimbingkan kepada umatnya sebab-sebab untuk mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga mereka tidak merasa lemah kemudian bermalas-malasan. Termasuk diantaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, yang kemudian beliau menyebutkan hadis, naam, yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ma min muslim yakbisu ghorsan, dan seterusnya. Naam. Ya. Yang di dalamnya hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat kebaikan yang banyak. Dengan seorang muslim bercocok tanam, menanam suatu tanaman, ya, pepohonan, tumbuhan yang diharapkan hasilnya. Nah, padanya itu kebaikan yang banyak. Terkandung di dalamnya itu kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, fa fi hadzal hadits, dalam hadits ini hafsun ala zar wa ala ghars, dalam hadits ini mengasung untuk menanam tanaman, biji-bijian, naam, menanam pepohonan yang diharapkan hasilnya. Ya, azar itu berkaitan menanam biji-bijian, sedangkan al-ghors itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya, buah-buahan yang semisalnya. Wa anna zar'a wal ghors fihi al-khair kathir, karena dalam menanam biji-bijian, pepohonan, padanya itu kebaikan yang banyak. Fihi maslahatun fid din wa maslahatun fid dunya, padanya terdapat kemaslahatan dalam agama dan kemaslahatan untuk dunia. Naam. Ya. Yang kemudian beliau menjelaskan amma maslahatu dunia, adapun kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia. Fama yahsulu fi min intaj, apapun yang dihasilkan dari hasil tanaman, pupuk yang dia tanam, pepohonan yang dia tanam, ya, hasilnya itu. Naam. Ya, kemaslahatan dalam menanam tidak sebagaimana kata beliau kemaslahatan berkaitan dengan harta dirham dan mata uang. Li'anna zar'a wal gharis yanfa'u nafs az-zari' wal gharis. Hal itu disebabkan karena dalam bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tanaman, na'am, maka akan memberikan manfaat untuk yang menanam itu sendiri. Wa yanfa'ul balad kullahu, dan juga akan memberikan manfaat untuk negeri semuanya. Kullun nas yantafi'una minhu, setiap manusia mereka akan mengambil manfaat dari tanaman yang dia tanam. Ya, dari hasil yang dihasilkan tanaman tersebut, pepohonan dari buah-buahan dan yang semisalnya. Bisira'i thamr, ya, wasira'i lahub, dengan membeli buah-buahan, membeli biji-bijian, ya, beras, gandum dan yang semisalnya. Naam, wala akul minhu, dan memakan darinya. Naam, wa yakunu fi hadza numuwunil mujtama', sehingga dalam hal ini terdapat pertumbuhan untuk suatu masyarakat. Wa takthirun li khairat, dan dengannya semakin memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena manfaatnya itu bukan untuk orang yang menanam itu sendiri, tapi bisa dirasakan untuk naam yang lainnya, yang amat sangat mereka membutuhkan dalam hal ini. Ya, beda dengan harta, ya, dengan dirham, dinar, ya, ataukah mata uang yang lainnya, yang disimpan seorang dalam tempat penyimpanannya, dalam kotaknya, yang tidaklah akan seorang pun bisa mengambil manfaat dari uang tersebut kecuali pemiliknya. Beda dengan tanaman-tanaman yang dihasilkan. Naam, buah-buahan yang dia tanam dari pepohonannya, dia bisa menikmatinya, demikian pula orang lain yang juga akan mengambil manfaat darinya, yang mana mereka membutuhkan itu semuanya. Ini maslahat yang berkaitan dengan dunia. Adapun amal manafi didi, adapun manfaat kemaslahatan yang sifatnya diniyah berhubungan dengan agama, fa innau in akala minhum tayrun usfurun aw hamamatan aw dajaja aw ghairuha wal wahabba wahida, karena sungguhnya jika burung, ya, itu memakan sesuatu darinya, ya, nanam padi dimakan, ya, oleh burung, naam, dengan berbagai macam jenisnya, ya, usfur, burung pipit, ataukah naam, burung dara, ataukah naam, ayam, ataukah yang lainnya, walaupun satu butir saja yang dimakan, naam, ya, fa'inna lau sodaka, maka baginya itu sesuatu yang dimakan burung dan yang lainnya itu ada merupakan sedekah untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, naam. Sawa'un sya'a dzalika aw lam yasha', meskipun sesuatu yang dia menghendaki yang demikian itu ataukah tidak. Naam. Dia menginginkan yang demikian itu ataukah tidak? Sudah enggak apa-apa dimakan. Ataukah tidak menginginkan sehingga dijaga. Makanya sebagian para petani membuat orang-orangan, ya kan, untuk menjaga padinya supaya enggak dimakan burung. Naam, dijaga, ya, supaya mereka berlarian. Nah, barakallahu fiik. Dia menghendaki ataukah tidak? Sesuatu yang dimakan oleh burung tersebut ataukah yang lainnya merupakan sedekah kebaikan yang akan dia dapatkan. Nah, dia menghendaki ataukah tidak? Nah, Hatta law furidu anal insan hina zara'a wa hina ghorasa lam yakun bibali hadal amr. Meskipun sekalipun dianggap seseorang itu ketika dia menanam tanaman ataukah pepohonan yang mana tidaklah terbenak dalam pikirannya perkara ini, bahwasanya ketika sesuatu yang dihasilkan dari tanaman yang tersebut yang dia harapkan, buah-buahan dari pohon yang dia tanam, naam, dimakan oleh hewan ataukah yang lainnya, naam, tidak ada di benaknya itu ternyata yang demikian adalah merupakan sedekah kebaikan untuk dirinya. Naam, fa inna idza akala minhu kana la sadaqah, maka sesuatu yang dimakan darinya oleh burung, naam, ya, ayam, ya, naam, dan yang lainnya, itu akan merupakan sedekah kebaikan untuk dirinya. Subhanallah. Yang kata beliau, a'jabu min dzalika, yang lebih menakjubkan lagi, ya, naam, daripada, lebih daripada itu, lau suriqo minhu, lau saraqo minhu syarik, ketika ada seorang yang mencuri. Naam, yang namanya mengambil mencuri bukan satu biji saja, ya kan, kalau mungkin berkarung-karung bisa langsung bisa mengambilnya, dia akan mengambilnya, ibaratnya seperti itu, bukan satu biji saja seperti burung hanya seberapa butir. Naam, ya, kalau buah-buahan ya berapa sih kalong atau yang sejenis yang kelawar untuk ngambil buah itu kan enggak semuanya. Kalau mencuri bisa dihabisin itu. Nah, sesuatu yang lebih menakjubkan lagi kata beliau. Seandainya ada yang mencuri sesuatu tanaman yang dia tanam, pepohonan yang diharapkan hasilnya tersebut dicuri. Naam, ya, kamal auja asatsunatan seperti kata beliau, seseorang datang, naam, ke pohon kurma. Kemudian mengambil buahnya, tentunya bukan satu biji kurma saja ya kan, ngambil ya sebanyak-banyak kalau mampu. Naam. Fa inna lahu fi dzalika ajr, maka sungguhnya sesuatu yang dicuri tersebut untuknya adalah pahala. Naam. Sya'a aw lam yasha, sesuatu yang dia mengendaki ataukah tidak. Naam. Barakallahu fiik. Ma'an ni bersamaan saya, kalau kata beliau, law alim tu biada syarik, seandainya aku mengetahui siapa yang mencuri tersebut, mahkamah, tentunya aku akan melaporkan ke pengadilan, lapor ke polisi supaya ditangkap, dipenjara, kan demikian. Nah, capek-capek menanam, diambil, kan gitu. Yang kita mengharapkan hasilnya untuk dimanfaatkan, untuk dijual, dan yang semisalnya. Nah, siapa coba? Ya kan? Nah, rela yang demikian itu. Ya, kata beliau, "Ma'ani law alim tu bihadza syarik la saqautu ila al-mahkamah." Seandainya saya tahu pencuri tersebut mengambil sesuatu tanaman yang saya tanam, ya saya akan laporkan ke mahkamah. Nah, untuk diberikan hukuman, dipenjara, kan seperti itu. Wa ma'ad dzalik bersamaan itu fa innallaha ta'ala yuqbulau biha yaqbulau bihadas saniqo sadaqah. Bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya sesuatu yang dicuri ini adalah sedekah untuknya ila yaumil qiyamah, kebaikan untuknya. Naam. Makanya tadi, apakah dia mengendaki yang demikian ataukah tidak? Kan demikian. Naam, subhanallah. Ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan bercocok tanam. Ya, barakallahu fiik. Ya. Sesuatu yang dimakan dari hasil yang seorang tanam tersebut adalah merupakan kebaikan, sedekah yang nanti dia akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meniatkan itu ataukah tidak? Naam. Barakallahu fiik. Betapa besarnya keutamaan yang demikian itu. Ya, sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau bab khusus tentang keutamaan bercocok tanam. Termasuk di antara yang beliau bawakan hadis ini. Nah, coba bayangkan. Ya kan? Keutamaan yang besar. Nanam cabai depan rumah, beberapa pohon. Ya kan? Sudah berbuah lebat. Besoknya sudah enggak ada, enggak kelihatan. Nah, diambilin orang yang membutuhkan, ya kan? Nah, subhanallah. Nah, sekedar untuk kebutuhan sendiri ternyata diambil orang. Atau ternyata di ya makani oleh ayam. Ternyata pengen rasakan sambal ayam. Gitu kan? Subhanallah. Kebaikan, sedekah, ajr. Subhanallah. Coba bayangkan di sini. Ya. Naam, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Naam. Maka semangat untuk bercocok tanam. Ya, manfaatkan lahan yang kita miliki untuk ditanami apa yang bisa menghasilkan. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Begitu besar keutamaan yang terkandung dalamnya. Ya. Fa inna dzalika yaktubu lahu bihadhihi shariqah shadaqah. Maka sungguhnya Allah naam yaktubu lahu mencatatkan untuknya dengan curian ini yang dicuri oleh orang lain tersebut menjadi sedekah untuknya ila yaumul qiyamah sampai hari kiamat. Naam. Di saat mungkin Tobiat ya seterusnya yang dikatakan oleh beliau, siapa sih yang rela sesuatu dari tanamannya diambil orang lain hasil yang diharapkan. Naam. Barakallahu fiik. Banyak burung berdatangan ngambilin, ya kan? Nah, makanya dijaga. Kalau enggak ya sangat berkurang hasilnya. Kan demikian. Kadzalika aidan idza akala min hadzal zar' dawabul ardh. Demikian juga ketika dari tanaman ini dimakan oleh hewan-hewan bumi ini dengan berbagai macam jenisnya. Wa hawamuha demikian pula ya. Naam, dari serangga-serangganya yang begitu banyak. Naam. Analisa bisa datang maka untuk orang yang menanam tersebut mendapatkan sedekah dengannya, mendapatkan ajr pahala yang darinya. Naam. Fa fi hadzal hadits dalalatun wadhihah ala hafin nabi sallallahu alaihi wasallam ala zar' wal ghors lima fi minal maslahah diniyah wa masalihid dunyawiyah. Maka hadis ini sangat jelas kata beliau menunjukkan tentang hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bercocok tanam, bertani, berkebun. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Walaupun sekedar tanaman-tanaman kecil di dalam polybag atau misalnya depan rumahnya, semangat. Yang kita mengharapkan ya setidaknya untuk mengurangilah belanja cabai ataukah tomat yang semisalnya. Naam, walaupun mungkin ya ada yang dimakan oleh hewan yang lainnya. Kelawar tiap malam ngambil ya sudah. Meniatkan ataukah tidak? Menginginkan mengendaki yang demikian ataukah tidak? Baginya sedekah. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Di dalamnya terkandung maslahah duniawiyah demikian pula diniyah. Naam. Wa fihi dalilun dan juga kata beliau faedan dari hadis ini menunjukkan ala kathrati turukil khair sebagaimana dalam bab bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Naam. Ya. Sehingga tidak menjadikan seorang itu jenuh lelah bosan. Ya, ketika enggak mampu melakukan perbuatan kebaikan ini masih jalan terbuka untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Sehingga masih memungkinkan untuk memperbanyak amal kebaikan dengan cara yang lainnya. Jika enggak mampu yang demikian ya, maka bisa melakukan yang lain. Wa anna man taf'a bin nas minal khair fa inna li sabi ajrun. Dan segala sesuatu yang manusia mengambil manfaat dari kebaikannya, maka untuk pemiliknya itu mendapatkan pahala dari manfaat yang dia berikan. Naam. Ya. Sawa'un nawa aulam yanwi, sama saja dia meniatkan yang demikian itu ataukah tidak. Naam. Ya. Wa hadaka qawlihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Ilaman amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali orang yang memerintahkan untuk menganjurkan bersedekah ataukah memerintahkan agar supaya berbuat kebaikan ataukah untuk mendamaikan di antara manusia yang sedang bertikai. Naam. Ya. Maka padanya itu kebaikan. Naam. Meskipun dia tidak meniatkannya Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah falsafan fi ajrin 'azima. Tapi manakala seorang itu ketika memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, mendamaikan di antara manusia, dia meniatkan yang demikian itu untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan pahala yang lebih besar. Naam, ketika diiringi dengan niatan yang salihah, yang baik, maka tentunya pahalanya semakin besar. Nah, ketika seorang menanam tanaman yang dia punya niatan yang baik, ya sudahlah, siapa yang mau mengambil silahkan. Naam, siapapun ya punya niatan yang baik, maka tentunya akan besar lagi pahalanya. Bisa tidak meniatkan saja dia akan mendapatkan kebaikan darinya, apalagi ketika diiringi dengan niat. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan pahala yang lebih besar. Ketika dia melakukan yang demikian itu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Fa dzakarallahu Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini anna hadhil asya' fiha khairun. Maka dalam perkara-perkara ini, memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, memerintahkan supaya mendamaikan di antara manusia, nah, padanya itu kebaikan. Sawa'un nawait au ma nawait, sama saja engkau meniatkan atau engkau tidak meniatkan. Nah, man amara bisadaqatin au aslaha bainan nas fa huwa khairun wa ma'rufun. Siapa yang merintahkan sedekah, mendamaikan di antara manusia, maka itu merupakan kebaikan, itu atau merupakan kebajikan. Nawa aulam yanwi, dia meniatkan entah tidak. Fa inna bidzalika, tapi ketika dia meniatkan yang demikian itu ibtigha'a wajhillah, meniatkan yang demikian itu mengharapkan wajah Allah, ridhaan Allah. Fa innallaha ta'ala yaqul, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan padanya pahala yang besar. Nah, ketika diiringi niat, maka akan semakin besar pahala yang akan didapatkan. Tanpa meniatkan, padanya kebaikan. Ketika meniatkan, maka pahalanya, nah, sesuatu yang sangat besar yang Allah janjikan. Nah, wa fi hadza padanya juga dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil ala anal masalih wal manafi idan tafa biha, bahwasanya kemaslahatan, kemanfaatan, ketika diambil manfaat, diambil kemaslahatannya tersebut, naam, oleh orang lain, kanan khairan li sahibiha, maka itu merupakan suatu kebaikan untuk orang yang memiliki kemaslahatan itu. Ya. Oleh karena itu, naam, pasungan untuk setiap muslim agar supaya berusaha memberikan suatu manfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap segala urusan saudaranya. Naam, membantu untuk apa? Menunaikan hajah kebutuhan saudaranya. Naam, kemaslahatan, kemanfaatan yang kemudian diambil manfaatnya oleh orang lain, maka pandainya kebaikan bagi orang yang memilikinya. Wa illam yanwi, sekalipun tidak meniatkan, fa inna wa zada khairan al khair, ketika dia meniatkan menarapkan wajah Allah, keridhaan Allah, maka akan semakin bertambah kebaikannya di atas kebaikan. Tidak meniatkan saja, maka kebaikan padanya. Ketika meniatkan, maka kebaikan di atas kebaikan yang akan dia dapatkan. Fa saufa nu'tihi ajran 'azima, wa atahu Allahu ta'ala min fadlihi ajran 'azima, dan Allah akan berikan naam kepadanya dari karunia-Nya pahala yang besar. As'alullahal azim an yamunna ala alayya wa alaikum bil ikhlas. Naam, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang Maha Agung untuk mengkaruniakan kepadaku dan kepada kalian keikhlasan wal mutabah lir rasul sallallahu alaihi wasallam innahu jawadun karim, dan mengkaruniakan diriku dan kepada kalian itu untuk senantiasa mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini pun naam padanya terdapat faedah. Naam. Ya. Di mana dalam hadis ini terdapat fi sulwah. wa ta'ziyah lil insan, padanya dalam hadis ini sesuatu yang bisa menenangkan, ya, menjadikan tentram, ya, nyaman pada diri seorang, ya, dan sebagai suatu penghibur ketika seorang mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, apapun itu bentuk ujiannya, ketika kehilangan dari sebagian harta bendanya. Naam. Ya, banyak dari naam tanaman yang dia tanam ternyata rusak, dimakan hama. Kan demikian. Naam, sedikit yang dia bisa mengambilnya. Naam, apa yang dimakan hama tersebut? Ya, adalah merupakan kebaikan untuknya, sedekah. Misalnya. Naam, maka ini termasuk adat yang ketika seorang mengingatnya akan menjadi sulwah wa ta'ziyah, sesuatu yang bisa menenangkan, menenteramkan, menjadi sesuatu yang menghibur dirinya ketika mendapatkan ujian, kehilangan sebagian harta bendanya. Naam, tanaman yang dia tanam ternyata naam banyak yang ya tidak menghasilkan, diambil orang, dimakan burung atau kehama dan semisalnya. Naam, adalah merupakan kebaikan untuknya. Ya. Dengan mengingat hadis ini dan yang semisalnya. Ya, ujian-ujian ketika seseorang itu mengingat hadis-hadis yang semacam ini akan meringankan, menjadikan tenang, tenteram. Ya, mengingat bahwasanya sesuatu yang hilang dari kehidupan dunianya ini nanti ada gantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ajr, pahala. Manakala dia mengiri dengan kesabaran yang demikian itu. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Naam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk? Belum, masih lama. Sebelum takdir. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Anhu qala arada Banu Salimah an yantakilu qurbal masjid. Dari beliau juga radhiyallahu taala anhu, Banu Salimah menginginkan untuk pindah tempat tinggal mereka supaya dekat masjid. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah yang demikian itu berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahum, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada mereka, inna qad balagha balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya kalian menginginkan untuk pindah tempat tinggal kalian supaya dekat masjid. Faqalu na'am, maka kemudian mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami menginginkan supaya kami tinggal dekat masjid. Qad aradna dzalik, kami menginginkan yang demikian itu. Faqala, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada mereka, Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharakum, diyarakum tuktabu atharakum, wahai Bani Salimah, tetaplah engkau di tempat-tempat kalian, tempat-tempat tinggal kalian sekarang ini, jangan pindah. Nah, ini saya akan dicatat, ditulis jejak-jejak langkah kaki kalian. Naam, tetaplah kalian tinggal di tempat-tempat kalian sekarang ini. Naam, ini saya akan ditulis ya jejak-jejak kalian. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah, bahwa setiap dari langkah ini naam tercatat untuknya adalah satu derajat. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Telah kita singgung dalam kesempatan sebelumnya tentang keutamaan ya memperbanyak langkah seorang itu ke masjid, apalagi dalam rangka untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya, naam, bahwasanya satu langkah kakinya itu dengannya akan ditinggikan derajatnya. Naam, demikian pula satu langkah kaki yang lainnya akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Semakin jauh tempat tinggal seorang, tentunya semakin banyak keutamaan yang dia dapatkan. Naam, jauhnya tempat tinggal itu sebut tidak menghalangi untuk senantiasa hadir ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban. Dan ini dicatat, Di saat seorang itu berangkat, demikian pula untuk kembali. Naam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Naam, dari Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Dahulu ada seorang dari kalangan para sahabat yang tidaklah aku mengetahui, ya, orang tersebut, ya, tidaklah aku mengetahui seorang pun yang lebih jauh, ya, tempat tinggalnya dari masjid selain dia. Wa kana la tuhti'uhu salatun. Nah, meskipun jauh rumahnya, paling jauh tempat tinggalnya dengan masjid, tidak satupun sholat itu terluputkan baginya untuk dia menghadirinya. Terus tetap berangkat. Fakilalahu, maka dikatakan kepadanya, au fakultulahu, ya, keraguan rawi, apakah yang mengatakan Naam Ubay bin Ka'ab sendiri ataukah yang lainnya yang menasihatkan kepada orang tersebut. Law istaraita himaran tarkubuhu tarkabuhu fi dzulma. Seandainya engkau membeli keledai yang kemudian engkau tunggangi, naiki keledai tersebut di saat, ya, Naam, hari yang gelap, waktu yang gelap, wa fi ramdha, ataukah engkau menaikinya, menunggangnya di saat, ya, panas yang terik. Naam. Apa kata beliau? Faqala mayasuruni anna manzili ila jambil masjid. Tidaklah aku senang tempat tinggalku itu dekat masjid. Naam. Ini uridu an yuktaba limam syai' ilal masjid. Sungguhnya aku menginginkan untuk dicatatkan untukku, ya, perjalananku, jalanku ke menuju ke masjid. Waruju'i, demikianlah kembalinya diriku dari masjid. Idza raja'tu ila ahli, ketika aku kembali kepada keluargaku. Mengharapkan beliau tetap berjalan dari masjid. Naam, berjalan menuju ke masjid dari rumahnya meskipun jauh. Yang berharap, ya, jalannya beliau ke masjid meskipun jauh tersebut dicatatkan kebaikan-kebaikan untuknya ketika berangkat, demikian pula ketika kembalinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu yang demikian itu semuanya. Berangkatnya, kembalinya, dicatatkan baginya kebaikan-kebaikan. Naam. Ya. Jauhnya tidak menghalangi untuk senantiasa menghadiri masjid. Sholat berjamaah. Apalagi. Naam. Demikian pula ketaatan-ketaatan yang lainnya. Majalisun ilmi, jauh sekalipun, tidak menghalangi untuk menghadirinya. Naam. Perjalanannya menuju, ya, masjid dan rangka untuk ketaatan ibadah adalah merupakan suatu kemuliaan, keutamaan. Naam. Barakallahu fiik. Ya, tidak menghalangi yang demikian itu untuk seseorang senantiasa hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana dalam hadis tadi, ya, terdapat faedah di samping menjelaskan tentang keutamaan untuk memperbanyak langkah seorang ke masjid, hasungan untuk senantiasa menghadiri salat jamaah yang itu kewajiban bagi setiap muslim terkhusus bagi kaum lelakinya. Dalam hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya seorang ketika menukilkan Naam sesuatu dari orang lain, Naam, ya, hendaknya terlebih dahulu itu tasabut, memastikan betul enggak khabar berita tersebut, Naam, yang sampai kepadanya sebelum dia itu menyampaikan kepada yang lain. Naam, memastikan terlebih dahulu. Perhatikan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Banu Salimah hendak Naam pindah tempat tinggal mereka supaya dekat masjid. Beliau memastikan betul enggak khabar tersebut. Naam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepada kebuasannya kalian menginginkan untuk pindah ke dekat masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah. Asungan, anjuran untuk senantiasa tathabut, mengcrosscheck, memastikan terlebih dahulu kebenaran suatu berita yang sampai kepada dirinya. Jangan bermudah-mudahan kemudian menyimpulkan berita tersebut, apalagi kemudian menyebarkannya tanpa mengcrosscheck terlebih dahulu tentang kebenaran berita tersebut. Ya. Na'am. Barakallahu fik. Jangan sampai yang demikian itu menimbulkan suatu kemadharatan yang besar, manakala ternyata berita yang sampai kepadanya itu tidaklah benar. Di saat dia sudah menyimpulkan hukum terkait berita yang sampai kepadanya, apalagi dia begitu mudah untuk menyebarkannya. Dikhawatirkan yang demikian itu akan menimbulkan suatu kemadharatan yang besar. Bimbingan dari syariat dalam Al-Quran, dalam sunnah, untuk supaya berhati-hati, memastikan terlebih dahulu suatu berita, sebelum menghukumi sesuatu tersebut ataukah menyebarkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, supaya mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam.